Sodik Monata Utami Dewi Fortuna Monarasi. Batang telung wulan terus bendino ngiler jarene ngidam sandalu iku tukat turutan iki nyidam apa kesempatan mas oh sabe iki ngono perkuatan lata sopakno sabe aku jelingo kewelanmu oh seneng ku kiai wong turung terus radi Saturno aku nek gak ngono dewe. Hey. Asik. Terima kasih Pak Depande Monata. Terima kasih. Wah. Tak udah bayar, mau ke Mas Bro, dilanjut.